Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, para pemirsa, kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Majalis Syahr Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pembahasan kita pada sore ini adalah fi ghazwati Badr. Pembahasan tentang perang Badar. Satu di antara peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Beliau bahas tentang perang Badar di sini karena berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Satu di antaranya adalah yaitu terjadinya perang Badar. Sebagaimana setelah beliau memuji Allah SWT, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan begitulah seharusnya seorang muslim, maka beliau mengatakan, ikhwani fi hadha syahril mubarak nasarallahu al-muslimin fi ghazwati badrin al-kubra ala a'daihim al-musyrikin wasama dzalika al-yawm yawm al-furqan li'annahu subhanahu farraqa fi bainal haqqi wal batil bi nasri rasulih wal mu'minin wa khatlil kuffar wal musyrikin. Saudaraku, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, berkah adalah kebaikan yang sangat banyak, sehingga bulan Ramadan dikatakan syahrun mubarak adalah karena kebaikan yang sangat luas, sangat banyak yang Allah curahkan di bulan Ramadan tersebut. Di bulan Ramadan adalah di antara peristiwanya adalah pertolongan Allah kepada kaum muslimin pada peperangan Badar. Perang Badar melawan musuh-musuhnya musyrikin, yang perang Badar ini dikatakan pula dengan Yaumul Furqan, hari terjadinya pemilahan. Hari terjadinya pemilahan dipilah oleh Allah SWT sehingga dibedakan antara yang hak dengan yang batil, dengan pertolongan Allah kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin, dan penghinaan Allah kepada orang kafir dan musyrikin. Dan ini terjadi pada fi syahri Ramadan minasanati tsaniyah minal hijrah. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar, dan dikatakan Al-Badrul Kubra, perang Badar, Al-Ghazwatul Badr Kubra, perang Badar yang besar, karena ini adalah perang besar pertama kali yang terjadi. Perang besar. Sebelum perang Badar Kubra ini sudah ada beberapa peperangan kecil-kecil sebabnya mencegat kafilah mencegat kafilah dagang mereka, seperti perang Abwa, perang Abwa dan beberapa perang yang lainnya yang dipimpin langsung oleh Nabi, dan kadang Nabi mengirim sebuah ini pasukan. Perang Badar ini sesungguhnya tujuan aslinya adalah untuk mencegat kafilah Abu Sufyan. Untuk mencegat kafilah Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Karena orang-orang Quraisy dengan hijrahnya para sahabat Nabi ke Madinah, yang mereka mengusir, memusuhi, menghinakan para sahabat sampai kemudian Allah perintahkan hijrah ke Madinah, semua aset para sahabat maka dikuasai orang-orang Quraisy. Sehingga Nabi mengadakan gerakan untuk mencegat kafilah dagang mereka untuk merebut yakni harta mereka. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, di peristiwa Badar ini Nabi tidak mempersiapkan pasukan khusus untuk perang, karena memang niatnya adalah untuk mencegat pasukan ini kafilah dagang, bukan untuk perang. Sehingga sifatnya himbauan, sukarela mana yang mau ikut. Sehingga ada, sehingga banyak dukdeng-dukdengnya ibaratnya itu yang mereka tidak bergabung di pasukan ini. Dan Nabi pun keluar bersama dengan kira-kira 300-an kaum muslimin. 314-an sekitar segitu. Ternyata rencana Nabi untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan ini telah dicium oleh Abu Sufyan. Diketahui oleh Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan yaitu mengambil jalan yang berbeda dari biasanya. Menyelusuri pantai. Dan Abu Sufyan mengutus utusan duluan untuk pergi ke Mekah, ke Korea, untuk pulang ke Korea, ke Mekah. Dan utusan ini sangat provokatif. Sehingga membangkitkan semangat orang-orang Quraisy untuk mengerahkan pasukan untuk menghadap atau untuk membela atau menyelamatkan perjalanan Abu Sufyan. Dan untuk yaitu melawan kaum muslimin. Berangkatlah akhirnya kira-kira seribu pasukan Quraisy dengan mengerahkan maksimal tokoh-tokohnya, ibaratnya para suhunya, orang-orang Quraisy itu semuanya mereka ikut keluar. Kemudian bahkan juga disertakan wanita-wanita mereka ini untuk menyemangati laki-laki yang perang. Kemudian membawa logistik yang cukup, yang bisa dinilai berlebih, sehingga betul-betul sudah disiapkan total, siap, full, penuh, siap. Kemudian ketika dalam keberangkatan Quraisy untuk berhadapan dengan pasukan Rasulullah, Abu Sufyan telah sampai ke Mekah dengan selamat dan menghabarkan kepada mereka bahwa telah sampai selamat di Mekah dan supaya mereka pulang. Enggak usah dilanjutkan, yaitu keberangkatan mereka, agar mereka pulang. Tetapi Abu Jahal bersikeras untuk kemudian, yaitu sampai di Lembah Badar atau sampai di tempat Badar yang biasa menjadi tempat pertemuan dalam rangka untuk menunjukkan pula kewibawaan yaitu Quraisy agar manusia betul-betul menjadi takut dan selalu menghormati yaitu Quraisy. Ikhwatibillah, dari si jumlah sangat tidak sebanding. Dan orang-orang Quraisy mereka keluar dengan ini keangkuhannya yang digambarkan oleh Nabi SAW. Bataran, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Bataran waria annas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ta'amaluna muhit. Mereka keluar dengan penuh kesombongannya dan mereka ingin pamer untuk manusia tentang kehebatan mereka. Dan mereka akan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah meliputi semua apa yang mereka jadi lakukan. Sampai ternyata ketika dan Abu Jahal yang memberikan semangat kepada mereka untuk ini maju berperang tidak balik pulang. Kata Abu Jahal ketika teman-temannya itu menyarankan untuk pulang, apa katanya? Wallahi la narji'u hatta nablugha Badran wa nuqimu fi thalathan nanharul juzur wa nut'imu at-ta'am wa naskil khamra wa tasma'u bina al-araf fala yazaluna yuhabuna abadan. Demi Allah, kata Abu Jahal, kami tidak akan kembali sampai di Badar. Di situ kita tinggal 3 hari. Kita akan nyembelih unta-unta. Kita akan pesta. kita akan minum khamr dan kita akan dengarkan dan akan mendengar tentang kita ini Arab, sehingga mereka senantiasa dirundung ketakutan dengan kita. Ingin menunjukkan tentang kehebatannya, kebesarannya, sehingga Abu Jahal menunjukkan tentang ini bagaimana ini Quraisy agar disegani bangsa Arab. Nabi SAW yang ternyata melihat pasukan Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin sekian banyak, seribuan, maka Nabi pun berbincang kepada para sahabat. Perlu diketahui bahwa antara Nabi dan Ansor ada perjanjian. Mereka hanya diwajibkan membela Nabi ketika di Madinah. Di luar Madinah, maka tidak ada kewajiban itu. Sedangkan di Lembah Badar ini, ini sudah di luar Madinah. Maka Nabi katakan kepada mereka, Nabi sampaikan kepada mereka, bagaimana pendapat mereka tentang kesiapan untuk menghadapi pasukan ini Quraisy tersebut. Miqdad ibn al-Aswad, salah seorang muhajirin, setelah sahabat Abu Bakar, Umar menyampaikan pendapatnya juga maju. Kata Miqdad, ya Rasulullah, imdi lama amarakallah, imdi lima amarakallah azza wa jal, fawallahi la naqulu kama qalat banu Israel li Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innahahuna qaidun, walakin nuqatilu an yaminik, wa an shimalik, wa an baina yadaik wa min khalfik. Wa qala kumunan, kata Miqdad. Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, teruskan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Lanjut, kata Miqdad, ya Nabi, lanjut seperti yang Allah perintahkan kepadamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepada engkau, ya Rasulullah, seperti perkataan Bani Israel kepada Nabiullah Musa, fathab anta wa rabbuka faqatila innahahuna qaidun. Silakan wahai Musa, engkau dan Tuhanmu pergi berperang berdua, kami tak duduk di sini. Ini termasuk antaranya kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabiullah Musa. Maka Miqdad menyampaikan kepada Nabi kalimat yang menunjukkan tentang ini kesiapan total, yaitu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin nuqatil bi'an yaminik wa shimalik wa min baina yadayk wa min khalfik. Akan tapi kami, ya Rasulullah, bahkan kata takhsha an takuna ansar tarahaqqan 'alaiha alla tansuraka illa fi diyarihim. Ya Rasulullah, boleh jadi engkau khawatir bahwasanya orang-orang Ansar dia akan ini melihat haknya, tidak akan menolong engkau kecuali di rumahnya, ini di wilayah Madinah, karena Nabi punya perjanjian dengan orang Ansar. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'ad, wa inni aqulu anil Ansar, aku berbicara mewakili Ansar ya Rasulullah, wa ajibu anhum, dan aku menjawab tentang mereka, fat'an haitsu syi'ta wasil habla man syi'ta waqta habla man syi'ta wa khudh min amwalina ma syi'ta wa atina minha ma syi'ta wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakta wa ma amarta fi min amrin fa amruna fihi taba'un li amrik fawallahi la in sirta bina hati tablughal barq min ghamdan lanasiranna ma'ak. Wa in ista'radta bina hadzal bahr fakhattahu lanahudannahu ma'ak. Wa man naqra wa antakuna talaqal aduwa bina ghadan. Innala sabrun indal harbi sidqun indal liqa. Wa la'alla Allahu yurika minna ma taqarru bi ainuk. Kata Sa'ad bin Mu'ad, yang kalimat ini betul-betul membuat hati Nabi sejuk. Betul-betul Nabi dibuat gembira dengan perkataan Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, demi Allah, seakan engkau khawatir seandainya kami tidak akan memberi atau kami akan menuntut hak kami, yaitu hanya menolong engkau hanya di Madinah. Aku katakan sebagai wakil dari Ansar, bahwasanya aku menjawab seruan engkau ya Rasulullah sesuai yang engkau kendaki. Sambungkanlah aku dengan siapa engkau perintahkan untuk disambung. Putuskanlah kami dengan siapa yang engkau kendaki untuk diputus. Ambillah harta-harta kami yang engkau sekendak engkau, dan berikan untuk kami harta kami yang engkau mau. Apa yang engkau ambil dari kami lebih kami cintai dibandingkan yang tidak engkau ambil. Dan apa yang engkau perintahkan dari suatu perintah, maka kami akan mengikuti perintahmu ya Rasulullah. Demi Allah, seandainya engkau berjalan sampai ke Al-Barq, maka kami akan berjalan menyertaimu. Seandainya engkau memerintahkan engkau akan menyeberangi lautan ini, kami akan bersama menyeberangi lautan ini. Kami bukan orang-orang yang takut ketika musuh. Kami ada orang yang bersabar ketika peperangan. Kami ada orang yang jujur ketika bertemu dengan musuh. Boleh jadi Allah akan memperlihatkan kepada engkau ya Allah, ya Rasulullah, apa dari gerak sepak terjang kami, apa yang membuat engkau ridha, pandangan engkau sejuk. Kalimat ini ditunggu-tunggu oleh Nabi. Kalimat ini, kalimat ungkapan seorang pembela sejati yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk Nabi dalam rangka li'ilali kalimatillah, sehingga benar-benar mereka adalah all-out totalitas dalam mempersiapkan dirinya membela Nabi-Nya SAW. Ketika Nabi telah mendengar yaitu perkataan mereka, Muhajirin dan Ansar semuanya sudah bersuara, kata Nabi, sairu wa absiru fa wallahi laka anni anzura ila masari alqaum. Ila masari alqaum. Berjalanlah dan bergembiralah. Demi Allah, saya betul-betul melihat, saya seakan-akan melihat tempat-tempat di mana terbunuhnya suatu kaum. Dan gembong-gembong kufar Quraisy meninggal di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun mulai bergerak menuju ke suatu tempat. Tempat yang jauh dari sumber mata air. Maka kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, araita hadzal manzil amangzilun angzalakahu Allahu laisa lana ana taqaddam anhu aw nata'akhkhar am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ya Rasulullah, tentang tempat yang kita tempati sekarang ini apakah tempat yang Allah sarankan sehingga kami tidak ada usul untuk bisa maju atau mundur, ataukah ini tempat hanya karena pendapat engkau dan strategi yang kau pikirkan? Kata Nabi, balu wa ar-ra'yi wal harbu wal makita, ini hanya strategi menurut pandanganku. Katanya, ya Rasulullah, inna hadza laysa bimangzil, ini bukan tempat yang tepat untuk kita bertahan dalam peperangan. dia menyarankan untuk menuju tempat yang dekat dengan sumber mata air sehingga bisa menguasai air, sehingga bisa minum dan musuh tidak bisa minum. Ini ide yang sangat cemerlang, ide yang sangat bagus, sehingga akan bisa betul-betul membuat ini kaum muslimin dia yaitu tersuplai dengan kebutuhannya, diantaranya berkaitan dengan masalah air. Karena tentu akan makan waktu yang panjang dalam peperangan seperti ini. Waktu yang panjang. Dan perang Badar, perhelatan kubro. Dan perang zaman dulu, ketika telah dihadapkan antara pasukan mukmin dan kafir, maka perang yang zaman dulu untuk menyemangati kedua pasukan ini, itu ada istilahnya perang tanding, duel tanding. Duel tanding. Dari Quraisy mengeluarkan dukdeng-dukdengnya, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Kemudian ketika dari kelompok Nabi, orang-orang Ansar yang maju, kata mereka, enggak sebanding dengan kami. Dia minta musuh yang sebanding. Maka keluarlah Hamzah, Ubaidah, Ali bin Abi Thalib. Berhadapan dengan tiga musuh itu tadi, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib bisa dengan cepat menekuk mereka, membantai mereka, menang. Ubadah, dia sempat terluka dan kemudian dirawat. Ini perang tanding awal. Kemudian terjadi perang sengit, ini di antara kedua pasukan yang Rasulullah SAW sebelum terjadinya peperangan Badar benar-benar berdoa total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadhi Quraisy ja'a bi fakhriha wa khuyala'iha wa khailiha tuhatuka wa tukadzibu rasulak. Allahumma nasraka alladhi wa'adtani. Allahumma jisli ma wa'adtani. Allahumma inni usduka ahdaka wa wa'adaka wa wa'adaka. Allahumma in syi'ta lam tu'bad. Allahumma in tahlik adil isabah al-yawma la tu'bad. Ya Allah, Quraisy ini datang dengan keangkuhannya, kesombongannya, dengan kuda-kudanya, dengan dalam rangka untuk ini memusuhi engkau dan mendustakan rasulmu. Quraisy itu kuda yang dibawa 70 kuda. Unta yang dibawa 700 unta. Muslimin yang dibawa 2 kuda dan 7 yanim, 2 kuda dan 7 unta. 2 kuda dan 70 unta. Sangat minim. Nabi serius total berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini berikan pertolonganmu kepada pertolonganmu yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, tolonglah aku apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, seandainya ya ini kelompok ini hancur, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Doa ini Nabi betul-betul sampai merengarnya kepada Allah Ta'ala. Sampai sedenangnya jatuh. Sampai kuda Abu Bakar katakan, ya Rasulullah cukup, ya Rasulullah pasti Allah akan melaksanakan apa yang ini Allah janjikan. Dan di perang Badar ini, betul-betul ibaratnya tauhidnya sempurna total. Sempurna, tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semangatnya tinggi. Maka Allah perbantukan kepada para sahabat dalam peperangan ini bi alfin malaika. Ini dengan 1000 malaikat, bi alfi malaika murtifin, yang malaikat ini terjun berperang, sakai pasukan berkuda yang bersorban, yang memenggal leher-lehernya ini para kufar. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam ini ayat Allah SWT. Ini tentang kedatangan ini para malaikat untuk memberikan bantuan kepada Nabi dalam peperangan Badar, sehingga betul-betul yaitu peristiwa yang sangat dahsyat di peperangan Badar Al-Kubra. Nabi dan para sahabat menunjukkan ketulusannya, sempurnanya tauhidnya, keberaniannya, Dan akhirnya terbunuhlah kira-kira 70-an Quraisy. Yang terbunuh adalah gembong-gembongnya Quraisy. Termasuk di antaranya adalah yaitu Abu Jahal. Terbunuh, terbantai ini di peperangan Badar. Orang yang paling angkuh Fir'aunnya umat ini, kata Nabi, dia terbantai di peperangan Badar. Sehingga perang Badar ini contoh bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang betul-betul telah menyempurnakan tauhidnya. Dan teguran Allah sebaliknya ketika pada waktu perang Hunain contoh di mana kaum mukminin dia salah dalam bertawakal. Sebagian orang mereka mengatakan bahwasanya kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah pasukan yang banyak seperti ini. Allah katakan wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum, dan pada waktu perang Hunain ketika akan dibuat kagum dengan jumlah yang banyak, ternyata jumlah yang banyak itu enggak bermanfaat sama sekali untuk kalian. Ini adalah berkaitan pelajaran tauhid dan tawakalnya hamba seorang mukmin kepada Allah Ta'ala dan sempurnanya tauhid mereka. Dan ini wujud bahwasanya berapa banyak ke kelompok yang kecil dan kemudian bisa menekuk mengalahkan kelompok yang besar. Dan Nabi memberikan semangat kepada para sahabat. Itu diantaranya membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardh wa samawati wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah seorang sahabat, Umair Ibn Himam, dia mengatakan, ya Rasulullah, jannatun ardu wa samawatu wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi, na'am, iya. Bah-bah, ya Rasulullah. Bah-bah, ya Rasulullah. In ma baini wa baina an adkhul al jannah. Dia mengucapkan kalimat ini, terkagum dan sangat ingin menjadi penghuni jannah. Maka dia katakan, seandainya aku harus makan kurmaku ini kelamaan. Dia buang kurma-kurma itu, segera dia terjun ke medan jihad, dan dia pun dapatkan syahid seperti yang dia yang diinginkan. Sehingga betul-betul, ini peristiwa yang membuat para sahabat betul-betul mereka kelihatan kepahlawanan yang totalitas dalam rangka untuk kalimatillah, dan bagaimana Nabi betul-betul juga totalitas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah memberikan pertolongan pada kaum mukminin dengan ini turunnya 1000 malaikat untuk membantu mereka. Ini adalah perang Badar Kubra yang ada di bulan Ramadan, dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan ini adalah awal kemuliaan, kewibawaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Sehingga di Madinah mulai bermunculan orang-orang munafik. Apalagi setelah perang Badar ini mendapatkan kemenangan di perang Badar ini, kelihatan kekuatan semakin menguat kaum muslimin, kemunafikan semakin bermunculan. Karena orang-orang munafik hanya ingin mencari keuntungan duniawi, sehingga mereka terpaksa menampakkan keislaman karena mereka dalam musim dhaif dan musim ini lemah. Maka di zaman ini kaum muslimin kuat dan banyak muncul kemunafikan-kemunafikan yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang mereka hanya berorientasi tentang urusan ini dunia. Ini sekilas tentang perang Badar, semoga manfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita ini taufik, ketulusan tauhid dan totalitas seorang hamba yang betul-betul menginginkan al-izzah, kewibawaannya dari Allah SWT, dan yakin bahwasanya ketika seorang hamba benar-benar memenuhi persyaratan yang Allah telah tegaskan, Allah akan memenuhi janjinya kepada para hamba tersebut. Demikian insyaAllah akan kita bahas berikutnya, episode yang akan datang. Ini hal-hal yang akan itu menurunkan pertolongan Allah SWT. Ya, demikian kita kuasikan dulu, kita siap-siap buka. Dan sebagaimana beliau sering menutup majlisnya dengan doa, beliau katakan, Allahumma ansurna bil Islam, waj'alna min ansari wa du'at ilaih, wa thabbitna alaih, ila an nalqaka, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, tolonglah kami dengan Islam dan jadikan kami di antara para penolong-penolong Islam dan dai-dai yang mengajak para Islam, dan kokohkan kami di atas keislaman sampai kami bertemu dengan Engkau. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.